kajian muslimah untuk muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 6 perhiasan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zayyana lin-nasi hubbus syahawat minan nisaa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'ami wal harf. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Zayyana lin-nasi hubbus syahawat, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia hubbus syahawat, untuk mencintai minan nisa, mencintai wanita, wal banin, mencintai anak-anak, wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah, cinta terhadap tumpukan harta berupa emas dan perak, wal khairil musawwamah, cinta terhadap kuda-kuda yang terlatih, wal an'am, cinta terhadap binatang-binatang ternak, wal harf, dan cinta terhadap kebun-kebun dan ladang-ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah Azza wa Jalla ada tempat kembali yang lebih baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 6 perhiasan dunia. Dan di antara keenam perhiasan dunia ini, yang pertama kali disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla yaitu an-nisa, yaitu wanita. Kenapa demikian? Dikarenakan wanita ini adalah satu perhiasan yang fitnahnya lebih besar dibanding perhiasan-perhiasan yang lain. Ibnu Katsir rahimahullah berkomentar tentang ayat ini, "Yukhbiru ta'ala amma zuyyina lin-nasi fi hadhihi al-hayati ad-dunya min anwa'il maladhat min an-nisa' wal banin." Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat ini tentang apa-apa yang menjadi perhiasan bagi manusia di dalam kehidupan dunianya, berupa kesenangan-kesenangan dari wanita dan anak-anak. Fabada'a bin-nisa li'anna fitnata bihinna ashad. Kemudian Allah Azza wa Jalla memulai menyebutkan perhiasan-perhiasan ini dengan wanita dikarenakan fitnah wanita itu adalah fitnah yang paling besar. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih besar bagi seorang lelaki kecuali wanita. Jadi wanita ini adalah fitnah yang paling besar. Sehingga dalam ayat ini pun Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita adalah perhiasan pertama di dalam kehidupan dunia. Kemudian khairullahumullah, mencintai wanita pada asalnya adalah hal-hal yang mubah. Bahkan terkadang ini dituntut secara syar'i jika tujuannya adalah benar. Seperti kita mencintai wanita karena untuk memenuhi kesucian kita, atau kita mencintai wanita dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keturunan-keturunan yang baik. Ini matlub. Ini dituntut secara syar'i jika tujuannya seperti ini. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata." Dunia ini seluruhnya perhiasan. "Wa khairu mata'id dunya atau salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Ya, jadi terkadang mencintai wanita ini maktub secara syar'i. Tapi terkadang mencintai wanita pun ini diharamkan secara syar'i ketika ya, kita mencintainya dan mengambil rasa cinta ini dengan jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengajaknya berzina ini jelas satu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan berzina ini pun banyak terjadi dikarenakan pengaruh sang wanita. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhumā 100 jaldah." Seorang wanita pezina dan laki-laki pezina, maka cambuklah keduanya itu sebanyak 100 kali. Nah, di sini dikedepankan oleh Allah Azza wa Jalla az-zaniyatu waz-zani. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina. Jadi perempuan terlebih dahulu. Dikarenakan apa? Dikarenakan pengaruh terjadinya perzinahan itu disebabkan mayoritas disebabkan oleh kaum Hawa. كلها حب ومان كلها حب ومان كلها حب ومان